Konsultasi Syariah. Hukum menyerahkan zakat kepada pemerintah. Pertanyaan, bolehkah menyerahkan zakat kepada pemerintah? Padahal bisa jadi dikorupsi, meskipun kita tidak tahu realitanya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah berfirman di surat At-Taubah, Khud min amwalikum sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah Ayat 103. Ayat ini merupakan dalil bolehnya menyerahkan zakat ke pemerintah, karena Allah mengizinkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Bahkan menurut Syekhul Islam, kaum muslimin sepakat mengenai bolehnya menyerahkan zakat kepada pemerintah. Syekhul Islam menyatakan, apabila pemerintah mengambil 10% pajak pedagang kafir atau zakat perdagangan, lalu disalurkan sesuai tujuan yang benar, hukumnya boleh dengan sepakat kaum muslimin. Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah Ibnu Taimiyah. Fatwa yang lain pernah disampaikan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Apabila pemerintah menarik harta sebagai bentuk zakat, dan rakyat membayarkan hartanya dengan niat zakat, maka hukumnya sah jika pemerintahnya muslim. Fatwa Warasail Muhammad bin Ibrahim. Bagaimana jika pemerintahnya zalim? Bagian ini juga dibahas para ulama, dan mereka berbeda pendapat mengenai hukum membayar zakat kepada pemerintah yang zalim. 1. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, zakat tidak boleh diserahkan kepada pemerintah yang zalim. Berikut kesimpulan yang disampaikan Al-Hattab dalam Mawahib Al-Jalil, yaitu kitab mazhab Maliki. Jika pemimpin itu zalim dalam penyaluran zakat, tidak boleh diserahkan kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan keterangan dalam kitab At-Tawdih. Dijelaskan dalam At-Tawdih, maksudnya adalah zalim dalam menyalurkannya. Mereka salurkan ke tujuan yang bukan penerima zakat, sehingga tidak boleh menyerahkannya kepada mereka. Karena ini termasuk bantu-membantu dalam dosa dan maksiat, sehingga rakyat wajib untuk menolaknya dan menghindari pemerintahnya sebisanya. Namun jika kezalimannya terkait cara mengambil zakat, bukan membagikan zakat, dalam arti pemerintah meminta yang lebih dari kewajiban yang harus diserahkan muzaki, maka sebaiknya diizinkan, meskipun makruh untuk menyerahkannya ke mereka. Mawahib Al-Jalil. 2. Sementara Syafi'iyah dan Hambali membolehkan menyerahkan zakat kepada pemimpin yang zalim, karena mereka teledor dalam menyalurkannya. Murid Imam Ahmad yang bernama Hambal pernah meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau menyatakan, mereka kaum muslimin di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in menyerahkan zakatnya kepada pemimpin. Demikian pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyerahkan zakat ke pemerintah, dan mereka mengetahui bagaimana pemerintah menyalurkannya. Lalu bagaimana saya harus bersikap? Kasyaf Al-Qina Al-Buhuti. Pendapat ini didukung beberapa hadis, di antaranya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, serahkan zakat kalian kepada pemerintah kalian. Jika dia pemimpin yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan jika dia pemimpin yang jahat, dosanya hanya akan menimpa dirinya. Hadis riwayat Baihaqi dan sanadnya dihasankan An-Nawawi. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar mengatakan, serahkan zakat kalian kepada mereka, meskipun mereka hobi minum khamar. Hadis riwayat Baihaqi dan sanadnya dihasankan An-Nawawi. Dan insya Allah, pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Karena rakyat tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan pemerintah, sehingga rakyat boleh menyerahkan zakatnya kepada pemerintah ketika diminta, jika hartanya sudah mencapai satu nisab. Demikian, Allahu A'lam.